Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال مؤلف رحمه الله وعن أبي يحيى صحيح بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤلف الإمام النووي رحمه الله menukilkan hadith dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridainya. Abi Yahya Suhaib bin Sinan seorang sahabi yang mulia yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara atau urusan yang ada pada diri seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya urusan pada seorang mukmin itu kullahu lahu khairun. Semua perkara, semua urusannya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa meraih kebaikan itu kecuali hanya seorang mukmin, kecuali hanya bagi mukmin. Apa kebaikan tersebut? In asabathu sarra'u syakara. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, ia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka sikap syukurnya itu baik bagi dirinya, menjadikan dirinya mendapatkan kebaikan. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan apabila seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya, kemudian ia bersabar, fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya itu akan menjadikan ia mendapatkan kebaikan. Rawahu Muslim, Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun, menakjubkan perkara yang ada pada diri atau urusan yang ada pada diri seorang mukmin, karena sesungguhnya semua urusannya menjadi baik. Yang dimaksud adalah innar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adharal ajab ala wajhil al istihsan. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan kekaguman terhadap apa yang ada pada diri seorang mukmin, pada diri orang yang beriman. Dari sisi sikap kagum, yaitu istihsan, yang menunjukkan bahwasannya sikap itu adalah sikap yang baik, sikap yang positif. Kemudian sikap takjub itu bukan sikap yang kemudian sebuah kebanggaan, ujub, bukan. Tetapi kekaguman di sini karena sedemikian baiknya seorang mukmin, sehingga apapun yang menimpa kepada seorang mukmin itu akan membawa kebaikan bagi mukmin tersebut. Ini alal wajhil istihsan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li amril mu'min, yang dimaksud dengan kalimat li amri ay li sya'nihi, yaitu segenap urusannya. Urusan apa? Urusan yang menimpa pada diri seorang mukmin. Fa inna sya'nahu kullahu khairun, karena sesungguhnya setiap urusan yang ada pada diri seorang mukmin itu senantiasa memberikan kebaikan, senantiasa memberikan kredit poin yang positif bagi seorang mukmin. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, yang demikian ini tidak akan bisa dicapai. Tidak akan bisa dicapai kebaikan demi kebaikan tersebut oleh orang lain kecuali hanya bagi mukmin saja. Kecuali hanya bagi mukmin. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Tsumma fassala Rasul alaihi salatu wasalam hadzal amr al-khair." Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memerinci tentang al-khair yang dimaksud, yaitu tentang perkara yang baik yang ada pada diri seorang mukmin. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerinci dalam bentuk kalimat in asabathu sarra'u syakara. Apabila seorang mukmin tersebut mendapatkan kebahagiaan, apabila seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, ia seorang mukmin itu lantas bersyukur. Fakana khairan lahu, maka sikap syukurnya ini memberikan kebaikan kepada seorang mukmin. Wa in asabathu dharra'u sabara, demikian juga sebaliknya, manakala seorang mukmin itu mendapatkan kesusahan, kemudian dengan urusan yang menyusahkan dirinya itu ia bersabar, mukmin itu kemudian bersabar, fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sikap sabar itu kemudian menjadikan dirinya atau menjadikan orang mukmin itu mendapatkan kebaikan. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi halul mukmin, inilah keadaan seorang mukmin. Ini keadaan seorang mukmin. Dan kita mengetahui bahwasannya manusia hidup di muka bumi ini tidak lepas dari dua perkara, tidak lepas dari dua takdir. Takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlepas dari qada wa qudrah, ya, qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perkara. Imma seseorang itu mendapatkan sarra, wa imma dia mendapatkan dharra. Dua hal ini. Imma dia mendapatkan kesenangan, atau ia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang mendapatkan baik itu kesenangan ataupun mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, kalau kita teliti lagi berdasarkan pada orang yang ditimpa dua ketentuan itu, kita akan lihat ini semua menimpa pada seorang mukmin dan menimpa juga kepada ghairu mukmin. Maka bagi seorang mukmin, apapun yang menimpa, apapun yang menimpa bagi dirinya, apakah ia ditimpa sarra, sesuatu yang menyenangkan, atau ia ditimpa dharra, sesuatu yang menyusahkan, apapun keadaannya, ia meyakini bahwasannya itu semua adalah qada, semua itu adalah ketetapan, dan itu semua adalah qadarullah. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi dia, apapun yang menimpa bagi seorang mukmin akan disikapi dengan secara baik. Ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasa takjub, merasa heran, ya. Sungguh mengherankan keadaan yang menimpa pada diri seorang yang beriman. Sehingga apapun yang menimpa pada dirinya itu akan senantiasa membawa kebaikan. Ikhwafiddin azakumullah, maka bagi seorang mukmin, kalau ia ditimpa sesuatu yang menyusahkan, kemudian ia bersabar, maka sikap sabarnya ini akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Karena ia yakin bahwasannya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, segala sesuatu yang menimpa dirinya akan disikapi dengan kesabaran. Sikap sabar adalah sikap ataupun perbuatan yang termasuk dalam perbuatan hati. Sikap sabar adalah termasuk amalia qalbiyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amalan kesabaran dan salat sebagai amalan yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan. Dengan cara apa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Melalui amalan. Apa? Bisabri wassalah. Dengan amalan kesabaran dan amal dalam bentuk salat. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.